أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أصحاب عبد الله بن حذافة وقال يا نبي قال صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة ثم أن يقول صلى الله عليه وسلم سلوني سلوني وقال معمر على ركبتيه وقال رضينا لله ربا وفي الإسلام دينا وفي محمد bahwa kita akan pindah ke satu alam kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kalau dunia musibah sepanjang umur ada akhirnya, namun kalau akhirat, kalau sudah kena musibah yang kekal, bagaimana ruginya? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seandainya kita di dalam siksaan yang sedih dan kesulitan sepanjang umur kita di dunia, lalu setelah kita wafat kita dapat kenikmatan yang abadi, maka sungguh kesusahan dunia sungguh hidup itu kecil dan merupakan bagian kasih sayang Allah. Namun Sang Maha Baik dan Dermawan mengajarkan kepada kita doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Alangkah indahnya Sang Pemilik dunia dan akhirat. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا sebentar, 6 jam, besok 24 jam, Musa 48 jam, besok lagi 30 jam. Bagaimana manusia memiliki waktu? Allah atur ke semuanya sempurna. Siang dan malam, siang dan malam. Tidak ada dua kali malam atau dua kali siang. Diatur oleh Allah dengan indah. Dan apakah itu semua ikhlas, tidak ada yang mengajurnya? Allah, Jawabannya, Azizin, Azizat, Azizin, Azizat, manusia, demi manusia dan demi penciptaan. Lihatlah kisah ini, kira tidak ada yang menciptakan dari tiada muncul menjadi ada, dari sebutir sel yang tidak terlihat mata bisa muncul menjadi besar, menjadi manusia, bicara, berkata, mendengar, langkah, bergerak dan lain sebagainya. Kira tidak ada yang mengaturnya. Siapa yang mengatur miliaran sel tubuh kita, miliaran sel mata, merekam warna, merekam gambar, merekam semua gerakan, digiring dengan kecepatan 1/1000 detik, digiring ke dalam sel-sel otak, lalu sel otak mengirim lagi instruksi dengan kecepatan 1/1000 detik untuk menyampaikan kepada anggota tubuh apa yang harus diperbuat. Maka melihat teman, sampai langsung itu dalam 1/1000 detik ke dalam sel otak, sel otak katakan, perintahkan bibir untuk tersenyum, bibir senyum, karena tenang. Jika akan bicara selamat dan menangkap di tempat yang bahaya, misalnya juga cepat dikirim ke sel otak, katanya dalam 1/1000 detik, lalu dalam kecepatan yang sama dikirim pula perintah pada kaki untuk mundur. Itu semua siapa yang mengatur? Semua sel itu siapa yang mengajar? Semuanya tenaga ahli, semuanya bekerja, semuanya siapa yang mengurusnya? Semuanya tidak berbuat salah itu sel. Kalau sel itu berbuat salah, kacau sudah tubuh kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian siapa yang mengatur itu boleh bekerja dengan fungsinya masing-masing. Sel kulit, ya sel kulit. Kalau buka, baru dia nanti orang-orang mencari sel-sel kulit yang baru. Dan setiap sel itu sendiri, jika diperbesar, perlu merupakan satu kehidupan bagaikan satu negara. Setiap satu sel punya pintu masuk. Untuk apa? Untuk masuknya mineral dan semua hal yang bermanfaat bagi. Ada pintu pembuangan lagi, untuk membuang sisa-sisa yang habis dimanfaatkan oleh sel itu. Dan setiap butir sel punya pasukan-pasukan tentara membela kalau virus-virus masuk menyerangnya. Ada bagian tentaranya dari sel darah putih yang dikirim kepada setiap sel. Hadirin hadirat, demikian dahsyatnya mineral yang masuk itu langsung difungsikan ke arah setiap sel itu. Ya sel mata kah, sel organ kah, sel dimanfaatkan, diproses bagaikan pabrik. Ada bagian pembuangannya, pembuangannya dibawa oleh sel darah, dikirim kepada sel darah, sel darah menangkapnya, dibawa terus apa? Subhanallah, pengaturan ini bekerja bagaikan pabrik besar yang tidak berhenti setiap detik. Tenaga ahlinya terus bekerja. Siapa yang mengajari, siapa yang mengatur rezekinya, siapa yang mengatur sel ini, makanannya ini, usianya sekian, sel yang mati, orangnya yang marah sekali, 100 sel yang tak mati. Hadirin hadirat, demikian sel yang mati diatur untuk menciptakan sel-sel baru. Maksudnya Allah mengajar dari awal tadi, Masyarakat maksudnya jawabannya adalah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka seperti Allah masyaAllah. Dan manusia adalah bagaimana ciptaannya. Katakanlah menjaga Allah bersama-sama. Beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya dan merugilah mereka-mereka yang mengotori dirinya. Semoga Allah selalu mensucikan diri kita sebaik-baik dan sesungguh yang mulia yang mensucikan diri kita adalah yang maha suci. Hadirin-hadirat, Allah subhanahu wa ta'ala menguasai dan jika kita meminta tidak mustahil Allah sangat membantu pencucian diri kita dan semakin suci dan luhur. Kalau kita berkuat, kekuatan kita berempat dibanding kekuatan yang maha kuat. Maka minta kepada Allah aku tidak mampu mensucikan diriku oleh lebih. Bantulah aku ingin mensucikan diriku lebih suci lagi dengan kelembutan dan kasih sayang. Jangan dengan kebutuhan dan kesulitan. Bantulah kehidupan yang suci dan mulia, nanti jangan dengan musibah dan kesedihan, jangan dengan masalah dan kesulitan, beri aku kesucian, wangi jiwaku dengan cinta padamu, wangi semua itu dengan rindu padamu, wangi hatiku dengan kedamaian, wangi aliran itu dengan kemakmuran, dan hatiku tidak mustahil bagi yang maha dermawan. Hadirin hadirat yang dimulia Allah, tetaplah amal zakat, betul amal zakat dapat terus ditambah. Ini para masyarakat sampai dalam ayat Allah mengingatkan kaum Tsamud sudah pernah bermaksiat dan melanggar perintah Allah. Nah ini saya bacakan ayat ini ingin mengambil satu makna bahwa Allah Subhanahu wa taala jika telah memerintahkan sesuatu tidak bisa hati-hatilah. Dan betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi SAW itu yang beriman dan yang tidak beriman dikasih perintah satu. Apa? Ini ada unta, satu unta yang didatangkan dari padang pasir oleh Allah, disebutnya Allah. Unta ini tidak boleh diganggu. Rasulullah SAW biarkan dia minum, harus bagi waktu. Semua ada satu sumber air minuman. Satu hari untuk unta ini, nggak boleh ada manusia ambil air dari sini. Hari esoknya untuk manusia, untuk orang sekitar itu umat Nabi SAW. Hari esoknya untuk unta, itu saja perintahnya untuk umat Nabi SAW. Itu pun tidak didengar oleh Tuhan Nabi SAW. Jadi hadirin-hadirin, kalau zaman sekarang ada orang mengatakan atau ada kepercayaan dan agama yang mengatakan hewan hormat dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada di masa-masa dahulu. Hewan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi barangkali kepercayaannya terdahulu terpengaruh dengan waktu dan zaman, berubah. Apa yang terjadi berubah? Semua jalan berubah. Dan misalnya itu sudah diperintahkan oleh Allah yang akan diganggu. Dia sehari dia yang menguasai sumur itu, minum di situ, sehari itu berubah. Asalnya mereka semua dengar Allah bahkan berkah. Namun akhirnya muncullah ini bahkan sekolah muncullah pemimpin kejahatan, seorang pemimpin yang jahat, tinggi besar, atas yang membuat kemungkaran dan mengatakan ini karena istilah yang mengundang sehari kita sehari bunuh saja orang ini memakan sama-sama apa? Allah, bunuh sebelit. Fa'alullah. Maka mereka pun membunuhnya, mencari-carinya dan memotong-motongnya dan memakannya. Bagian dari umat Nabi Saleh tidak mau benar beriman. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Saleh pun bisa. Kau dan yang beriman tidak tinggalkan mereka yang terlibat dalam pembunuhan seekor unta. Bunuh seekor unta saja salah. Benar-benar mungkin berlaku tidak mungkin. Rasulullah wa barakatuh. Beristilah pada muhasil dalam tafsir dan makna ayat. Sebagian mengatakan dalam tafsir dengan menuduhi bahwa hari pertama mereka makan itu hari pertama itu mereka makan itu bicara. Hari kedua menjadi apa? Hari ketiga menjadi hitam dan putus. Di dalam riwayat lainnya, Allah SWT biarkan mereka terus hidup tiga hari. Hari kejadian adalah hari Kamis. Biarkan hidup Jumat, Sabtu. Hari kejadian hari Rabu, biarkan hidup hari Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu terjadi bahasa dan bersyukur. Kedatangan Allah SWT di dalam murka Allah dengan kelahan Rasulullah, Allah katakan mereka rata. Tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi gunung, tidak ada itu rata. Di dalam riwayat lain, mereka tidak dikabari bahwa datang musibah, mereka kumpulkan 12.000 kabilah, 12.000 kabilah, 12.000 suku. Dan setiap suku mengumpulkan 12.000 pasukan. Besar ini, ratusan ribu banyak. 12.000 pasukan dari setiap suku. Ada 12.000 suku, mereka dalam berserimah berdiri. Semuanya berjaga. Orang-orang ada serangan. Kalau Allah memerintahkan malaikat yang menjaga matahari itu dekat, maka mereka pun mulai kepanasan, makin kepanasan, harus terbakar hingga tidak tersisa bahkan tulang pun terbakar oleh panas matahari dekatkan oleh mereka tidak matahari. Amin. Kira-kira yang mulia Allah masalahnya bunuh seekor unta. Unta seekor unta punya seorang nabi. Hati-hati dengan orang-orang yang memuliakan Allah. Mengganggu unta saja tidak seperti itu. Bagi mengganggu rasulnya Allah. Hati-hati dengan yang memuliakan Allah. Demikian kejadian yang terjadi menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati atas perintah orang untuk umat mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita terus berusaha siang dan malam. Allah tunda, Allah mahdi yang maha bersabar sampai kita mencapai sabar di maut taubat ketika kau tidak dapat habis. Kalau ini sekarang sudah mulai alhamdulillah yang berkumpul di tempat ini jadi paling keluar dari Allah. Tidak ada yang dihinakan di sini umur jelasa lari yang kau ingin jadi semua. Tidak ada satu pun kecuali ini paling keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi acara ini didengar dan disebarluaskan di streaming webinar Majelis Rasulullah Al-Bahari. Seluruh dunia mendengar dan bisa menyaksikannya di internet. Yang disini juga orang-orang Singapura, dia semuanya audionya dan videonya. Semuanya bisa dilihat supaya dimanapun di luar dunia bisa melihatnya. Jangan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau mereka yang menonton dari kita waktu ke semua lima yang kemerdekaan dengan Allah. Sampailah kita pada hari kemuliaan ini, di mana Rasulullah SAW suatu kejadian sebenarnya itu berlipat sebuah satu kejadian. Karena sehadirnya dikatakan satu kejadian yang perlu diwajarkan. Menurut Rasulullah SAW itu sangat risau munculnya keraguan pada hati umat. Takut Rasulullah SAW itu terjadi hingga beliau selalu berusaha menenangkan umatnya. Sehingga beliau selalu berkatanya sirya siru wa asir masyru wa asiru minum. Perbudaklah, jangan bersulit orang-orang dan beri kepada dunia, jangan buat orang lain menghina. Selalu beliau berbuat seperti itu dan selalu Allah ajarkan seperti itu. Wa in kunta fadlan ghalidha al-qalbi wa fadlun 'azim. Jika kau terus keras dan bengis maka mereka akan menjauh darimu. Jadi Rasulullah SAW ini kalau sudah lihat ada sesuatu yang membuat sahabat-sahabatnya resah pertanyaannya, langsung beliau risau. Risau ada di antara mereka yang syak atau ragu akan Islam atau iman atau Allah atau kepada Rasulullah SAW. Ini riwayatnya sebenarnya banyak. Ada tiga riwayat Sahih Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Namun sampai yang paling ringan, riwayat yang lebih panjang adalah dari Rasulullah yang mereka tahu dia keluar mereka tahu dia yang panjang tentang hari kiamat. Banyak yang menjerit dan menangis dari para sahabat. Setelah itu Rasulullah SAW melihat para sahabat ada di antaranya yang belum paham mana saya riwayat Nabi. Maka beliau berkata, saluri. Ada yang mau tanya, sudah yang mau tanya. Maka para sahabat banyak ditanya. Itu yang ditakutkan oleh Rasul. Berarti berarti antara mereka ada yang ragu terhadap kenabian beliau atau terhadap hari kiamat atau terhadap Islam atau terhadap Allah. Maka oleh sebab itu mengapa. Wahai Rasul, kalau kau benar-benar Nabi, punya mukjizat, mengetahui itulah siapa ayahku. Rasul berkata, aku bukan mengapa. Ayahku namanya mengapa. Satu lagi nanya, Rasul, coba aku pengen tahu siapa orang-orang kamu, siapa semua mulai banyak hal-hal yang sepantasnya tidak dikenal dengan orangku. Maka berarti sehingga waktu patah dia oleh Rasul sudah mulai murka. Kenapa? Sahabat menunjukkan seakan-akan tidak percaya kepada kenabian beliau atau ragu atas kenabian beliau atau ingin menguji beliau. Sahabat yang dicintai beliau berbalik ingin menguji kenabian beliau. Ini membuat banyak berubah. Membarakah Umar ala Al-Qurbatin. Maka perlu Sayyidina Umar dikati Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW ini menunjukkan pikiran sehingga bahwa sedih sudah setengah saat. Maka jawab oleh Abu Jahal, beliau wafat hari Senin kemarin. Ayah, kami berkata bahwa sedih hari ini hari apa? Hari Senin ayah. Terus berkata bahwa itu aku harap sebelum berkenaan dengan hari ini. Maka saat belum berkenaan pada hari itu, wafatlah sehingga wafat bersedih. Oh ya Allah, pada Allah terjadi pada tahun 13 Hijriah 14 tahun yang silam 1400 tahun lebih yang sudah terjadi. Namun kembali dilakuinya hari makannya khalifah pertama dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat mencintai orang-orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sebagian benar muncul mengatakan sehingga wabah sedih itu tidak disukai atau dibenci atau menyakiti perasaan saya dengan Allah bersama Rasulullah Rasulullah itu tidak terjadi karena dijelaskan di dalam bab surah ini insyaAllah sahih Bukhari bahwa sehingga wabah sedih setelah kejadian dalam padat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak mewariskan apa-apa. Maka kelihatan terdengar kata Sayyidina Fatimah tidak senang diri, tidak senang. Maka datanglah Bapak Siti ke rumah Sayyidina Fatimah. Dia seperti dia menutup pintu, dibuka oleh Sayyidina Ali Nabi Bali. Suaminya Sayyidina Fatimah berkata Sayyidina SAW, ada apa wahai Khalifah? Berkata Bapak Siti, apakah kau izinkan aku untuk masuk kepada Allah Zahra? Aku mau minta maaf kalau aku yang kesalahan karena tadi aku menunggu perasaan dengan Nabi Ali datang kepada sebinya sederhana Allah Zahra. Wahai Putri Rasulullah, apakah kau izinkan Bapak Siti masuk? Dia datang mau minta maaf. Maka Bapak Siti datang mengetahui apakah kau izinkan ujinya. Maka Rasulullah mengapa sedih dan beliau tidak keluar dari rumah Fatimah sebelum Fatimah telah mendoa dan tenang atas apa-apa yang barangkali bingung perasaan Sayyidina Fatimah dan sebelum Sayyidina Fatimah sedih wafat Sayyidina Fatimah sudah beliau wafat 6 bulan setelah wafat dan suruh wafat Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wafat. Wafatnya Rasulullah SAW di dalam Sunnatul Awliya dijelaskan bahwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di Yaman sedang berdakwah. Mu'adz bin Jabal sedang berdakwah di Yaman radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia dalam tidur, dia dengar suara Rasulullah SAW sedang berdakwah. Ditulis oleh penulisnya Nabi, tapi pakai khatam cincin Nabi itu pakai setel cincinnya Rasulullah, khususnya Muhammad Rasulullah, itu yang dia dapat. Lalu waktunya pun tidur malam hari, dia mendengar suara Ya Mu'adz, atanam Rasulullah SAW atahta layna Allah Al-Quran. Wahai Mu'adz, apa bisa tidur sedangkan nyatanya Rasulullah sudah berada di dalam tanah? Kamu hati jangan bangun. Jadi buruk tidur lagi. Dia tidur mimpi terdengar suara yang sama Ya Mu'adz, atanam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah bin Tuhan. Rasulullah sudah berada di dalam tanah. Kamu masih tidak tidur? Kamu tidak tidur. Dia langsung meneruskan suara berhadir dan setelah berdiri subuh, setelah subuh di buka yang pertama kali ayat yang dia baca inna kemuli dan wa inna umat itu sungguh kau yang mengatakan wabat dan semua baca wabat. Maka langsung itu berjalan baca doa ayat itu berangkat ke Madinah dan Munawwarah. Belum sampai Madinah ketemu Ansar. Dan ditanda tangani oleh tempel Rasul sallallahu alaihi dan datang ke rumah Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan beliau Rasulullah kirim salam kepada kepada Rasulullah kalau mau datang sampaikan salam itu kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu atau Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia nama kembali dari kiaman dan sudah diperintahkan oleh Rasul perintahan dia kembali kiaman sampai jawaban kiaman hadirin hadirat yang mulia Allah. Demikian hari-hari mulia berlalu telah lewat banyak orang-orang yang beriman dan memuliakan dan berlurunkan dan hari-hari yang lalu telah lewat banyak orang-orang yang berbuat jahat dan telah melewati dan merasakan kejahatannya dalam bangsa bagaimana dengan kita dan Rasulullah SAW dan lalu dengan idola kita kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah semua yang sakit di antara kita dan mengangkat semua masalah dan kesulitan yang menimpa kita dan memikirkan segala musibah yang datang kepada kita dan yang akan datang kepada kita dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Mahmud, Ya Rahim.